kepada Nabi Musa. Oh, Nabi Musa dapat wahyu, ya, Taurat melalui Nabi Jibril di Tur Sinai. Ah. Kemudian Warqah bilang, ya laitani kuntu jaz'an syabban qawiyan. Ya laitani akuna hayyan. Oh, sekiranya wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, aku ini masih muda. Waktu itu Warqah, Pak, wakana syaikhun kabiran. Warqah waktu itu sudah very old, sangat tua dia. Waqad amiya, disebutkan dalam hadis, matanya juga susah menengok. Sudah rabun-rabun. Ya. Warqah bilang, sekiranya saya masih muda, saya juga masih panjang umur nanti, saya akan ansuruka nasran azizah. Aku akan menolongmu, wahai anak saudaraku, kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku akan memberikan protek, naungan, perlindungan, pertolongan kepadamu. Nasran mu'azirah. Pertolongan yang luar biasa. Ityukhrijuka kaumuka, ketika engkau nanti akan dibacok atau diusir oleh kaummu. Oh, Nabi terkaget, terkejut. Aumukhrijiyahum, disebutkan dalam hadis Bukhari. Apakah nanti kaummu akan mengusirku sendiri? Nabi kaget, oh tak tahu ni Nabi. Warqah, sudah tahu ciri-ciri akhir Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya bagaimana? Kata Warqah, lam ya'ti rajulun qattu bimislima jita. Oh, tidak ada orang sebelum kamu seperti engkau yang diberikan wahyu sebelumnya para nabi. Illa hudiya, kecuali orang yang diberikan wahyu itu dimusuhi oleh masyarakat rakyatnya. Nabi Musa dimusuhi oleh siapa? Ir dan rakyat Mesir. Nabi Isa mau dikejar, dibacok, dibunuh, ya kan? Semua Nabi Zakaria diapain? Digergaji dengan rakyatnya bareng-bareng, kepalanya grek-grek mati, syahid Nabi Zakaria. Oh, tak ada seorang sebelummu yang diberikan wahyu kecuali orang itu dibacok, dimusuhi, bahkan diusir. Nabi terkejut. Setelah itu, falam yalbas illa an tuwfiya Warqah. Tidak lama kemudian setelah itu, Warqah bin Nawfal meninggal dunia. Wabataral wahyu, wahyu kemudian berhenti terputus, tidak lagi turun kepada Nabi. Subhanallah. Waktu lipa fi zaman fataratil wahyi, ada sedikit polemik perbedaan di antara ulama tentang batas wahyu itu turun, interval jeda antara tadi surah Al-Alaq kemudian turun wahyu. Ada yang mengatakan fi dan salah sanawat, ada yang mengatakan 3 tahun, trios, telung tahun. Tapi ini doik, pendapat yang lemah sekali. Wakila aqallu min dzalik, ada yang mengatakan kurang dari 3 tahun. Tadi disebutkan dalam hadis yang rajih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa jeda waktu setelah Nabi terima itu surah Al-Alaq kemudian dapat wahyu setelahnya dan turunlah wahyu-wahyu berikutnya tidak lama, itu adalah sittatu asyhur, ya, sittatu asyhur, hanya 6 bulan. Jadi dari Nabi dapat surah Al-Alaq turun nanti ayat-ayat lain sesuai kondisi Nabi hanya 6 bulan, Pak, enggak sampai 3 tahun. Disebutkan bagaimana Nabi kemudian dapat wahyu yang kedua. Waktu itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, fa baina ana amshi, kata Nabi, tatkala saya berjalan, amshi, walking, berjalan. Itsami'tu sautan minas sama, kata Nabi. Nabi keluar dari rumah berjalan di kota Mekah. Kemudian aku dengar suara keras dari langit, dari atas. Wah, begitu. Biar panjenengan yang ngantuk agak, tidak ngantuk dikit. Para faktu basari, kata Nabi, aku angkat mataku ke atas, ke langit. Berarti Nabi tengok ke atas. Nabi lihat. Fa'idal malaku alladhi ja'ani bidarihi rah, jalisun adal kursi bainas samai wal ardh. Tiba-tiba ketika saya tengok ke atas, itu malaikat yang 6 bulan lalu datang ke Dingua Hira yang mencekap saya, dia malaikat itu jalisun, apa jalis? Duduk ala kursi, di atas kursi, baina samai wal ardh, antara langit dan bumi. Malaikat siapa itu? Para waktu minggu, Nabi ketakutan. Tapi panjenengan tidak usah tanya, sebesar apa kursinya itu, Ustaz? Tidak usah tanya. Nanti ini jeglek, tahun jeglek. Nah, yang di situ adalah iman di situ. Bagaimana cara duduk malaikat itu? Tidak penting. Jeblek pun jeblek, ini terbatas ini, limited atau unlimited ini? Ahlus surat ini, selesai dikit, setruh. mau nantang agama, disentuh. Makanya kalau saya nantang agama, bahaya. Oh, rasanya jalan seperti air kita. Terus, lakukan kebaikan terus. Udah, parobak tu minum. Robak tu ayo, pahit tu. Aku takut, khawatir. Parobak tu, Nabi kemudian balik ke rumah lagi. Bilang kepada ibunda kita, Khadijah. Zemiruni, zemiruni. Simuti aku deh, simuti. Ketika Nabi lagi bersimut, berkemur, tidur. Faja'ahul malak. Datang itu tadi, malaikat Jibril yang tadi ditengok. Kemudian turunlah firman Allah, inilah surat kedua, auzubillahi minasyaitonir rajim, wahyu yang kedua maksud saya, ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wa siyabaka fatahhir, ya, wal rujza fahjur. Wahai orang yang berkumpul bersimut, siapa maksudnya tadi? Qum, bangun. Wah, ada era baru dakwah Nabi Muhammad. Bangun, berikan peringatan. Dakwah. Nanti kita kaji dakwah Nabi, tahapan sembunyi-sembunyi, terang-terangan nanti kita kaji kawan-kawan. Ya. Bangun, panji, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu, Rabbmu Muhammad, agungkan dia. Berarti dalam berdakwah Nabi mengajak orang ada satu modal dasar, adanya keterkaitan hubungan Nabi Muhammad kepada Allah. Rabbmu agungkanlah. Apa maksudnya? Jangan lupa menyebut nama Allah. Jangan lupa hubunganmu kepada Allah dalam berdakwah. Secanggih apapun ini wasilah, sarana, prasarana, kalau anda lisan itu mengena hati medomu dengan pencerama atau usah yang dekat kepada, nah, susah orang dapat hidayah. Karena hubungan dia kepada Allah sangat berarti. Ya. Setelah itu wasilah maka potongin. Modal yang kedua lahiriah. Pakaianmu Muhammad sucikanlah. Apa maknanya bu di sini? Bu, orang Muslim dan Muslimah, orang umat Nabi Muhammad, tidak boleh mencorok, badak, cemproh, perengus, tidak boleh, harus bersih. Gimana kalau Ustaz dari kumu, ininya kayak dari kereta api, ya kan tidak pernah dicuci satu bulan apa? Ya, baunya badak, wah oh, orang kabur semua. Nah, ya, makanya pakaianmu sucikanlah. Ya harus. Tampilan lahiriah juga harus juga dia perhatikan. Berarti orang Islam tidak boleh penjorok. Ada itu masjid di Jakarta Utara, APBD lagi, joroknya minta ampun itu masjid. Saya mau ceramah juga di sana dengan teman, ama mau ke toilet susah yang minta mak sini bocok, kok mana? Sobulok. Kita ceramah, bisa kita cintir itu pengurus. Ini masjid begini bagus tempat toilet kotornya minta ampun. Gimana apa nak? Nanti nanti setelah pagi kita masuk ruangan nanti juga, ya kan? Orang Islam kita harus bersih lah. Kalau tidak boleh menjorok. Bersih batin dan bersih lahir. Ya, batin kita dengan bersih apa? Hubungan kepada Allah. Lahiriah, tampilan. Bertoharoh, bersuci dan. Warruzza fanzur. Apapun dia yang berbuat maksiat dosa Muhammad, fanzur. Tinggalkan dia. Sama sekali. Maka setelah itulah. Fanazalal wahyu wa tawataroh. Wahyu terus turun kepada Nabi berangsur-angsur sesuai kondisi dan kejadian yang Nabi alami dalam hidupnya. Subhanallah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, tidak lama, kadang 3 hari, 2 hari, seminggu, 1 pekan, wahyu turun menjawab tantangan yang Nabi SAW hadapi. Bapak Ibu, ada 2 butir hikmah penting Bapak Ibu ketika mendengarkan ceramah ini. Yang pertama, hikmah mengapa Nabi Allah zatin ummi, buta huruf pun tidak bisa baca dan menulis. Ini hikmah besar. Adalah hikmah yang pertama, hikmatun rabbaniyah, hikmah rabbaniyah. Adalah agar Allah menjawab secara tuntas bahwa Quran itu yang kita imani sampai akhir zaman, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad sedikit pun di dalamnya. Benar? Titik harokat pun tak ada. Ucapan Nabi Muhammad itu semua wahyu kalamullah, wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat. Ya. Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ditawatu dengan tawatu, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas, yang beribadah membacanya, itulah Al-Qur'anul Karim definisi. Karena orang barat, orang musyrik, orang mustasyrikin, mohon maaf, orang-orang orientalis pakar barat yang ini rambutnya buta pak buta, bukunya segudang, tapi belajar Islam untuk mogok-mogok, dia katakan itu karena mereka iri. kitab yang mereka anggap suci sudah banyak palsu, ya kan? Injil sudah dipalsukan banyak tangan-tangan apa pemimpin-pemimpin mereka, tangan-tangan palsu lah kurang lebih, ya kan? Mereka ini kurang seperti dia, oh tidak bisa. Mereka katakan analisa mereka, Pak, ini disebutkan dalam literatur Syiah. Itu kan Nabi Muhammad itu, Muhammad yang diakui oleh orang Islam itu, Quran itu buatan dia. Terbukti kan itu? Dia berangkat dari rumah menjelang 40 tahun umurnya, selalu satu pekan di sana, kadang satu bulan. Itu kan renungan-renungan bahasa hati dia ditulis, dinarasikan, menjadilah Quran. Itu celotehan mereka. Dibantah. Makanya mereka Jibril datang, Nabi disuruh baca, Nabi tak bisa baca. Ah, di situ hikmahnya. Maka disitulah mereka mati kutuk. Ya mungkin itu ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bisa baca, dibimbing oleh mereka Jibril. Ini hikmah pertama. Itulah wahyu. Ya, wahyu dari Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Karena mereka ingin, Pak, kita itu seperti mereka. Yang kitabnya sudah palsu semua. Paling tinggal 21% mereka itu yang asli ayat-ayat. Lainnya itu sudah tulisan manusia semua. Yang kedua, hikmah yang kedua yang tidak kalah penting dari mutiara tadi itu adalah rahasia angka 40 tahun dalam Islam. Umur 40 tahun maksud saya. Makanya Nabi tadi pas umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Begini Bapak Ibu maksud saya. Hanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah sebut umur 40 tahun. Dibuka nanti. Penjenangan yang bisa Android, apa juga ya, Androidnya, apa iPad, iPhone juga ya, biar berguna. Dibuka dalam surah Al-Anfal, surah Al-Ahqaf, juz 26 ayat 15. Disitulah satu ayat kok dalam Quran yang menyebut umur atau angka 40 tahun. Allahu Akbar. Di sinilah orang kemudian matang dalam beragama. Maksud saya begitu, Pak. Matang beragama. 40 tahun itu harus tahu agama dia. 40 tahun isi kemrenet, double, kementus, solat ora, nemesit ora, poso ora, la ilaha illallah. Berzina terus, ya, membatia. Susah orang ini berubah. Benar? Tengok teman ibu, 40 tahun puasa Ramadan dah. Ah, ngocor aja mumbi, minum, siang-siang. Teman bapak juga, tengok. Berat dia untuk berubah. Kalau tak dapat dijemput itu hidayah. Cuma kita jangan a priori doakan. Maksud saya, analisa ini. Orang kalau sudah 40 tahun, Pak, dia harus matang. Kulitku sudah mulai keriput. Gigiku sudah banyak yang bolong-bolong. Anakku sudah mulai beranjak besar. Nikmat yang kau berikan sudah mulai banyak kepada aku, ya Allah. 40 tahun biasanya kalau dalam korporat perusahaan, sudah mulai dapat jabatan. Ya, Bu. Dulunya jalan kaki udah ada mobil yang tersupir, ya kan? Yang penyakit pun sudah cantik-cantik, asam urat, stroke apa dikit-dikit, semua udah mulai banyak, ya kan? Ya perut mulai ke depan dikit, ya buncit dan seterusnya. Ya, maka di situ angka 40 itu sangat berarti. Kalau 40 tahun, 40 tahun dalam hidupnya, situlah kelima orang matang beragama. Oh, enggak juga dia kenal agama susah, Pak. Tengok nanti. Mainkan atau tadaburi ayat itu dalam lapangan kehidupan nyata. Teman bapak umumnya 40 tahun sholat 5 waktu wajar gak? Ya Allah, sedih kan? Benar, puasa Ramadan enggak, menutup aurat juga enggak, tambah tua, tambah seksi kayak lemper, ya? Baju kayak lemper, tau lemper? Baju pakaian kelas 6 SD dipakai mama-mama, enggak, apa enggak kayak lemper? Tua-tua keladi, semakin tua semakin bongkok, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Maka disitulah angka 40 tahun ada renungan yang dalam. Saya bacakan ayatnya ini. Surah Al-Ahqaf, tengok. Ayatnya 15, surah 46. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأسلم لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dijawab ayat 16-nya oleh Allah. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma aminu wa natazawaju an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Apa artinya, Pak? Sedikit tadabbur sisi terakhir. Kami perintahkan, wasiatkan kepada manusia itu agar berbuat baik kepada mama dan ayahnya. Mamanya mengandung sampai melahirkannya, nyawa taruhannya, susah di atas susah. Menyapih, mengandung sampai menyapihnya 30 bulan. Berapa tahun, Bu? 30 bulan? Pak, berapa tahun itu kurang lebih? Mulai mengandung, menyapih. Hah? 2 tahunan, kan? Ya, lebih. Hatta idza balagha syutahu, kalau sampai orang ini, manusia ini, sampailah dia menginjak remaja, akil baligh. Tengok. Terus ya, siklus balik remaja, akil baligh, sampailah dia wa balagha 40 sana. Balagha 40 sana. Sampailah manusia ini umur 40 tahun. Tengok kematangannya. Ada dia kemudian renung yang dalam dalam hidupnya, renungan. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, bagi kepadaku sebuah nikmat agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat titipan rezeki kepadaku, ya Allah. Allah, 40 tahun. Dan rezeki yang kau titipkan kepada kedua orang tuaku, aku bisa begini, dapat kerjaan, dapat tempat kedudukan di perusahaan, dulu jasa-jasa dari orang tua, mama dan ayahku, ya Allah, berikan saya nikmat untuk bisa mensyukuri itu semua. Yang kedua, 40 tahun dia berenung, Pak. Wa an a'mala salihan tardha, ya Allah, berikan saya untuk bisa beramal soleh. Tengok, solat amal soleh tak? Solat lima waktu amal soleh tak? Berzakat amal soleh enggak? Puasa Ramadan amal soleh enggak? Menolong orang yang tak mampu amal soleh enggak? Jadi dia ada untayan renungan hati dia yang dalam beramal soleh. Iki 40 tahun itu berlubut, kementus, kemaki, ya kan? Badannya kecil, rambutnya keriting, tatuan hitam, jalan pelengak-pelengok, dada dibusung, solat kagak, ya? Ya Allah, ya tadi. Okey? Kemudian, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaharui diriku dan anak-anakku, ya Allah, kenalkan anak-anakku kepada-Mu, kepada agama-Mu, kepada Al-Qur'an. Dia bilang di sini, dulu aku preman Tanjung Priok, ya Allah, hitam, kelam masa laluku, ya Allah, aku sekarang tobat mengenal jalan-Mu. Oh, luar biasa. Ungkapan yang ketiga, yang sebelum terakhir, ini itu betul ilaika, ya Allah, aku tobat kepada-Mu. Nah, 40 tahun belum mengenal tobat tu, mungkin Allah berikan jalan. Apa ingin kita bertobat kepada Allah dengan jalan kaki kita diputus amputasi, pingin diseret-seret baru kenal masjid, pingin itu. Oh, tidak kan? Tabrakan, ya kan? Allah buat tabrakan, kita putus kaki baru tahu solat. Hah? Ampun-ampun, ya kan? Rumah kebakaran baru tahu zakat. Hah? Jangan. Sebelum itu semua, sebelum terlambat. Wa inni minal muslimin. Puncaknya aku tobat, aku pasrah tunduk kepada aturan-Mu. Allah jawab itu ayat 16-nya. Mereka itulah yang kami terima amal-amal soleh mereka. Subhanallah. Masa kelam, masa gelap mereka dulu kami hapus semuanya. Allahu Akbar. Wa natazawazu an sayyi'atihim. Kesalahan mereka, dosa mereka kami hapus. Subhanallah. Kalau dari hapus diampuni mana kira-kira? Kanan atau kiri tempatnya? Surga, Pak. Di ashabil jannah, kata mereka berada di surga, ya, bersama teman-teman orang-orang yang Allah janjikan masuk surga. Allahu Akbar. Itulah hikmah mengapa umur 40 tahun Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ini saja, Bapak Ibu, yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Mohon maaf karena infokus ada kendala, tidak bisa ditengok-tengok ini seret-seret. Nanti kapan-kapan atau apa kita share aja melalui email, nanti melalui Pak Pengurus, Pak Yusuf dan teman-teman. Ini saja, kalau ada yang mau nambahkan, ada ini ada paketan dari apa Roisul Jalsa moderator paketnya bilang sesi tanya jawab Ustaz. Ya. Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Ibu-ibu. Ada? Ah, bapak-bapak dulu silakan. Ya, Pak. Kata Ustaz, Rasulullah akhir di zaman Jahiliyah. Iya. Apakah semua manusia itu di zaman pada Jahiliyah semua atau bagaimana yang menyembah Allah? Iya, terima kasih. Ada yang menyembah Allah mengikuti ajaran Nabi Isa, di antaranya Waraqah tadi. Waraqah bin Nawfal dalam hadis qad tarassara fi Jahiliyah. Dia sudah mengikuti ajaran Nabi Isa yang masih asli ya pada waktu Jahiliyah. Termasuk Khadijah. Khadijah itu adalah imra'atun afifatun fi Jahiliyah, manusia atau perempuan yang menjaga diri kehormatannya pada Jahiliyah. Ada beberapa orang di antaranya tadi dua sempen, Khadijah dan Waraqah. Tapi mayoritas, mayoritas Jahiliyah. Musyrik, menyembah apa namanya berhala, menyembah api, kaum majusi dan seterusnya. Tapi sebagian ada kecil orang-orang yang memang hanif, hunafa, nulari yang baik, hati fitrah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tuanya? Orang tua Nabi Muhammad SAW, ya, Aminah dan Abdullah itu tidak banyak sekali riwayat yang menjelaskan. Karena di situ adalah zaman Fatrah. Fatrah ini adalah zaman reses antara kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu banyak ulama-ulama dalam kajian usul fikih itu bagaimana nanti hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terakhir dari orang-orang yang soleh. Ya zuriyah, sunalah soleh, walau alam soleh. Ada ibu, tidak ada ibu. Nanti diklik saja biografi Khadijah ya. Oh Rasulullah SAW luar biasa itu. Contoh itu ibu. Nah, ibu anak al perempuan ada. Suruh baca itu biografi Khadijah. Subhanallah. Bapak ada mau tak ada? Karena kita mau ibadah lagi ya. Oh mak, ini jam 1:15 sudah. Ya. Mohon maaf kalau nyita waktu Bapak, semoga juga ini kompensasi lebih waktu ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu, kita tutuplah berjamaah dengan kafaratul majelis subhanallahi wa bihamdihi, syukran kepada Anda, syukurka wa tabillahi. Aku lupa lihazam, mohon maaf bila ada khilaf salah, semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan saya pribadi, mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila jumpa akhbaratan ukhra, sampai bertemu, berjumpa di lain kesempatan. Aku lupa lihazam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.